السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين يا حرمتي. Masih kita membahas tentang keutamaan sahabat dan kedudukan para sahabat di mata ahlu sunnah wal jamaah. Berkata al-muallif, penulis kitab syarhus sunnah, Imam al-Barbahari rahimahullah, qala wa afdalu hadhihi al-ummah wal umam kulliha ba'da al-anbiya salawatullahi alaihim ajma'in Abu Bakr ثم عمر ثم عثمان هكذا روي لنا عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله حي بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع بذلك النبي فلا ينكره. Berkata المؤلف وهو الإمام البربهاري رحمه الله bahwa sebaik-baik umat ini, bahkan sebaik-baik manusia dari seluruh umat setelah para anbiya salawatullah alaihi majma'in adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Demikianlah diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Umar dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kunna naqulu wa rasulullahi baina adhhurina, kami berkata sedangkan Rasulullah masih berada di tengah-tengah kami. Ini masih hidup, menyaksikan ucapan mereka, mendengarkan ucapan mereka, bahwa kami berkata ketika itu khairun nas ba'da Rasulillah, sebaik-baik manusia setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Wa yasma' bidzalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Nabi mendengar ucapan para sahabat tersebut dan beliau lam yunkiruh, tidak mengingkarinya. Maka hadis ini, walaupun ucapan seorang sahabat, tetapi hukumnya marfu' kepada Nabi karena itu adalah persetujuan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi mendengar dan tidak mengingkari. Bahkan dalam lafaz disebutkan dengan jelas, kunna naqul wa Rasulullah hayyun. Kami para sahabat berkata dan Rasulullah masih hidup. Sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Qanibina azakumullah. Banyak yang bertanya, kenapa disebutkan tiga? Kenapa enggak disebutkan empat? Kemudian Ali bin Abi Thalib. Karena riwayat-riwayat tersebut diucapkan ketika di masa-masa fitnah. Beberapa kelompok-kelompok kaum muslimin dari Kufah, dari Irak, dan dari Mesir berdatangan menuju Madinah memprotes Uthman bin Affan, mencerca, mencaci maki, menjatuhkan dan seterusnya. Maka para sahabat menasihati mereka dan menyampaikan pada mereka hadis bahwa kami berkata dengan Rasulullah SAW masih hidup, bahwa sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Karena waktu itu yang dimaksud, yang dibicarakan adalah Uthman ibn Affan. Waktu itu belum dibahas tentang Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Adapun setelah Ali menjadi khalifah, maka para sahabat berkata sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berkata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, "Tsumma baqiyatul 'ashrah." Setelah mereka berempat, maka yang paling utama di antara para sahabat adalah sisa dari 10 orang. Al-mufaddalin al-mashhud lahum bil jannah. Yaitu orang-orang yang mendapatkan keutamaan-keutamaan, yaitu dipersaksikan dengan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan 10 orang yang dijamin dan diberitakan dengan berita gembira dengan surga ada 10. 4 di antaranya khulafa'ur rasyidin yang sudah dibahas kemarin. Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian setelah khulafa al-arba'ah adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kemudian Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail. Kemudian Talhah ibn Ubaidillah. Kemudian Zubair ibn al-Awwam. Kemudian Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Wa Abdurrahman ibn Auf. Maka mereka ini dengan 4 khulafa ar-rasyidin jadi 10 adalah orang-orang yang dijamin dengan surga dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syahida lahum Rasulullah. Rasulullah benar-benar mempersaksikan pada mereka dalam riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami'. Lafadznya qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakrin fil jannah wa Umar fil jannah wa Aliun fil jannah wa Uthman fil jannah wa Talhah fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah wa Sa'ad ibn Abi Waqqas fil jannah wa Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail fil jannah wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Demikian diucapkan oleh Rasulullah SAW dengan sangat jelas bahwa Abu Bakar di dalam surga, Umar di dalam surga, Ali dalam surga, Uthman dalam surga, demikian pula Talhah dalam surga, Zubair dalam surga, Abdurrahman ibn Auf dalam surga, dan Sa'ad ibn Abi Waqqas juga dalam jannah, dan Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail juga fil jannah, juga Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Thumma, kemudian yang berikutnya, min ba'dihim, setelah mereka, setelah 10 orang sahabat yang dijamin dengan surga, siapa yang memiliki keutamaan setelahnya? Qala ashabu ghazwati badrin. Yang berikutnya adalah pengikut perang Badr. Dan ini bukti bahwa yang namanya para sahabat mereka semua memiliki keutamaan. Tetapi keutamaan mereka berbeda-beda. Yang paling tingginya, yang paling utamanya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Setelah itu, sisa dari 10 yang dikabarkan dengan kabar gembira, yaitu 6 orang yang termasuk dalam orang-orang yang 10 yang dijamin dengan surga. Yang berikutnya, Ashab Ghazwat Badr, pengikut perang Badr. Perang pertama, ghazwah yang pertama yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mereka memiliki keutamaan. Di antara keutamaannya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ketika kejadian seorang sahabat pengikut perang Badr dalam Fathu Mekah ingin mengkhabarkan kepada keluarganya di Mekah, padahal Rasulullah berpesan untuk jangan dibocorkan rahasia ini, jangan ada yang menghabarkan pada siapapun. Dan Rasulullah SAW mengarah tidak ke Mekah, ke arah lain, dan tidak diberitakan pada siapapun bahwa tujuannya adalah Mekah. Sampai di suatu tempat baru kemudian berputar ke arah Mekah. Maka ada seorang sahabat yang menulis surat, kemudian diperintahkan budak perempuannya untuk mengendarai untanya, mendahului pasukan ke Mekah, memberitakan berita akan datangnya Rasulullah SAW. Hanya ingin memberitahu keluarganya atau kerabat familinya. Tetapi itu tentunya membocorkan rahasia. Maka Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril, menyampaikan kepadanya bahwa ada seorang yang begini dan begitu. Maka Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib dan sahabat lainnya. Dikejar, tertangkap. Setelah tertangkap, diminta, berikan surat itu pada kami. Surat apa? Surat yang engkau disuruh untuk mengantarkan kepadanya, berikan pada kami. Surat apa? Kata mereka, kata Ali bin Abi Thalib dan seorang sahabat lagi, apakah engkau mau menyerahkan suratnya, atau aku akan periksa seluruh badanmu? Ini pakaianmu akan kami periksa semuanya. Dan perempuan saat itu adalah perempuan orang-orang yang mulia. Begitu tahu atau begitu diancam akan diperiksa, daripada diperiksa dengan laki-laki, langsung dikeluarkan dari sanggulnya suratnya, dari kerudungnya atau dari rambutnya. Ternyata dari si fulan. Ya Rasulullah, ternyata surat itu dari si fulan. Jengkel Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, da'ni aqtuluh, biarkan aku bunuh dia. Ini orang begini dan begitu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Wa ma yudrika ya Umar, la'alla Allah uttala'a ala ahli Badr wa qala fa'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Engkau tidak tahu wahai Umar bahwa dia pengikut perang Badr, sedangkan Allah berkata kepada pengikut perang Badr, if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Silakan berbuat semau kalian, Allah telah menjamin dengan ampunan untuk kalian. Ini keutamaan pengikut perang Badr. Wa may yudrika ya Umar, la'alla Allah tala' ala ahli Badr. Engkau tidak tahu wahai Umar bahwa Allah melihat pengikut perang Badr dan melihat mereka kemudian menjamin mereka. Artinya Allah Maha tahu bahwa mereka mu'minuna haqqan. Allah Maha tahu bahwa mereka orang-orang beriman yang hakiki. Itu maknanya. If'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Berbuatlah semau kalian, Allah telah mengampuni kalian. Artinya dijamin dengan ampunan. Ini keistimewaan para pengikut perang Badar. Kenapa mereka memiliki keistimewaan tersebut? Kenapa tidak pada perang Uhud? Khamilina azakumullah. Perang pertama, munafikin enggak ada yang berani berangkat satupun. Semuanya menyatakan, ada apa kalian melawan orang-orang Arab yang paling kuat saat ini, yaitu Quraisy? Apakah kalian cari mati? Maka mereka semuanya beralasan, alasan ini, alasan itu, alasan ini. Semuanya enggak ada yang ikut. Ternyata Allah menangkan dalam jumlah yang sedikit. Qanibin a'azakumullah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Setelah menang, mendapatkan pampasan perang, dibagikan kepada mereka para pengikutnya, munafikin menyesal. Kenapa kita enggak ikut? Kita enggak mendapat pampasan perang. Pada perang Uhud, ikut semua. Perang kedua, ikut semua. Walaupun ternyata di tengah jalan separuh pulang. Sebagian lagi berlari ke sana kemari, ketakutan. Maka terjadi kekacauan di perang Uhud karena adanya mereka. Wa in kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Kalaupun mereka ikut bersama kalian, mereka enggak menambah kalian kecuali kekacauan. Enggak menambah kalian kecuali kejelekan. Itu para munafikin. Lebih baik enggak ikut. Aman sudah. Begitu ikut, ma zadukum illa khabala. Asyahid yang menjadi dalil dalam riwayat ini adalah ucapan Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada pengikut perang Badr, if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Khonibilana a'azakumullah. Maka keutamaan para sahabat di urutan yang ketiga adalah pengikut perang Badr. Yang pertama khulafaul arba'ah, yang kedua sisa dari 10 orang yang dikhabarkan dengan surga, yang ketiga pengikut perang Badr. Tsumma ashabu bay'atir ridwan minal muhajirin wal ansar. Kemudian pengikut bay'atur ridwan. Bay'atur ridwan adalah bay'at di bawah pohon di Hudaybiyah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ingin berangkat umrah atau haji ketika itu dihalangi oleh Quraisy. Sebagaimana biasanya, munafikin enggak ada yang mau ikut. Mau berangkat ke Mekah, pusatnya, markasnya orang-orang Quraisy, musuh-musuh kalian yang terbesar, yang terkuat, yang terhebat, kalian mau cari mati. Biasa munafikin seperti itu. Ini mereka yang paling keras permusuhannya kepada kita, kita mau ke sana. Ini khonibilana azakumullah, sehingga mereka enggak ikut. Hanya orang-orang pilihan, kaum mukminin dari kalangan muhajirin dan kaum mukminin dari kalangan ansar. Ternyata sampai di tempat Hudaybiyah dicegah oleh mereka, oleh musyrikin Quraisy. Enggak boleh masuk. Kalau maksa masuk, akhirnya terjadi pertumpahan darah. Ya Rasulullah, kita lawan saja. Jangan. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Apa makna adil? Alhamdulillah, kalau kita tahu asbabun nuzulnya, sebab turunnya atau kisah bagaimana turunnya ayat itu, maka sangat jelas maksudnya. Yaitu, janganlah kebencian kalian pada musyrikin, kalian berbuat tidak adil, yaitu melanggar bulan haram dan melanggar tanah haram. Di bulan haram tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh membunuh. Di tanah haram tidak boleh berburu, apalagi berperang. Dalam keadaan ihram lagi mereka, sudah berniat untuk ihram, maka dilarang. Jangan. Karena kalau engkau melawan, berarti engkau melanggar syariat Allah SWT. Melanggar bulan haram, melanggar tanah haram, dan melanggar ihram kalian. Dan itu tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian pada mereka menjadikan kalian berbuat tidak adil. I'dilu, berbuat adillah. Sehingga beberapa kelompok-kelompok hizbiyun yang menyelewengkan makna adil kepada muwazanah, itu adalah tafsir batil dan itu takwil-takwil batil. Tahu muwazanah? Muwazanah itu keseimbangan dalam memuji dan mencela. Janganlah kebencian kalian pada mereka menjadikan kalian berbuat tidak adil. Berbuat adillah. Kebencian kalian pada ahli bid'ah jangan memberikan kalian atau membuat kalian berbuat tidak adil. Berbuat adillah. Kalau mencerca mereka, puji juga mereka. Kalau disebutkan kejelekan, sebut juga kebaikannya. Fahadha batil. Ini ucapan batil dan dibantah oleh seluruh para ulama yang hidup di akhir atau di zaman kita ini. Mereka melihat, ini kemana tafsirnya? Bukan itu tafsirnya. Makna adil adalah sesuai dengan sunnah. Makna adil sesuai dengan ahkamu syariah. Makna adil adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan melanggar bulan haram, jangan melanggar tanah haram, jangan melanggar ihram kalian. Itu makna adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kemudian dilanjutkan kisahnya bahwa kemudian diutus utusan untuk berbicara, untuk mengadakan pembicaraan. Sampai terjadilah beberapa keputusan-keputusan, kesepakatan-kesepakatan yang disebut dengan kesepakatan Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Dan diutus Utsman ibni Affan ke Mekah menemui mereka untuk berbicara dengan mereka. Disinilah terjadi sesuatu yang menggelisahkan kaum muslimin. Utsman tidak kembali pada waktu yang diharapkan kembali. Sampai besoknya tidak datang pula. Sampai kemudian mereka curiga, jangan-jangan Utsman dibunuh. Khamilina azakumullah. Maka semua berjanji setia dengan nama Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, tangan dengan tangan. Rasulullah SAW berdiri di bawah pohon dan mereka satu persatu dibaiat. Untuk berjanji dengan nama Allah Subhanahu wa taala, aku akan membela Allah dan Rasulnya dan membela Utsman ibni Affan. Kalau sampai dibunuh, kita siap untuk membelanya. Rasulullah SAW membaiat mereka satu persatu. Tetapi yang menggembirakan kaum muslimin, di akhir baiatnya Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan berkata, "Hadza li Utsman." Ini untuk Utsman. Maka para sahabat tenang. Berarti Utsman masih hidup. Berarti Utsman masih hidup dan diwakili tangan beliau dengan tangan yang mulia. Diwakili tangan beliau dengan tangan Rasulullah SAW. Menyatakan hadza li Utsman. Maka ini bantahan bagi mereka-mereka yang mencerca Utsman dengan sekian cercaan. Di antaranya bahwa Utsman tidak masuk bai'at Ridwan. Kaum Syiah seperti bagaimana biasanya. Kaum Syiah atau para mutasyayyi'in, orang-orang yang terfitnah, yang tertipu dengan Syiah, menyatakan bukankah Utsman tidak masuk bai'at Ridwan, berarti enggak mendapatkan keridhaan. Khamilina na'azakumullah. Utsman ibn Affan bahkan diwakili oleh tangan Rasulullah, berarti Utsman lebih mulia dari yang lainnya. Yang lainnya dengan tangannya sendiri, Utsman dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadzal Utsman. Itu yang pertama. Yang kedua jawabannya, bahwasanya kalian membenci Utsman, mencerca Utsman, sedangkan mereka seluruhnya berbaiat untuk membela Utsman. Iya kan? Mereka berbaiat untuk membela Utsman, sedangkan kalian memusuhi Utsman. Berarti kalian sungguh keterlaluan. Mereka sumber berbaiat dengan nama Allah, siap mati untuk membela Islam, kaum muslimin, dan membela Utsman ibn Affan. Khana bin na'azakumullah. Asyahid yang menjadi bukti di atas pembahasan kita, bahwa mereka yang berjumlah 1,500 atau 1,600 orang, semuanya berbaiat kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah SAW menyatakan, la yadkhulun nar ahadun bay'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Ini keutamaan ahlu bay'at ridwan. Keutamaan mereka-mereka yang berbaiat di bawah pohon, Allah menurunkan ayatnya dan Rasulullah SAW mengucapkan sebuah hadis bahwa mereka enggak akan masuk neraka. Sedangkan Allah menyatakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyunaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Qul inna a'udzu bikum Allah. Kata Allah, laqad radhiya. Sungguh Allah telah ridha pada mereka-mereka yang berbaiat di bawah pohon. Yang mana? Semuanya. Apa enggak ada terselip munafik? Enggak ada. Walhamdulillah. Semuanya terpisah. Semuanya tertinggal di Mekah. Sehingga yang datang tadi orang-orang pilihan, yang berbaiat juga orang-orang pilihan. Dibersihkan oleh Allah, dipisah oleh Allah, setelah itu diberi oleh Allah jaminan. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin ijbayunaka tahta syajarah. Sehingga selalu kita doakan setiap penyebut sahabat radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Karena memang mereka dijamin, khususnya para ahlu bayat ridwan, dijamin dengan keridhaan. Thumma, kemudian, alladzina aslamu wa hajaru qabla al-fathi. Tingkatan yang berikutnya dari keutamaan adalah semua para sahabat yang masuk Islam dan hijrah sebelum Fathu Mekah, atau lebih sahih sebelum Hudaybiyah. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullam wa'adallahu al-husna. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, la yastawi minkum, memang tidak sama diantara kalian. Man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal, mereka-mereka yang menginfakkan hartanya dan berperang, min qabli al-fathi, sebelum terjadinya fathu, mereka lebih tinggi derajatnya daripada yang beriman setelah fathu dan berperang. Tetapi jangan merendahkan atau menghinakan atau mengejek mereka yang beriman setelah fathu. Kenapa? Karena di akhir ayatnya Allah katakan, wa kullan wa'adallahu al-husna, masing-masingnya kami jamin dengan husna, dengan jannah, dengan surga. Qul inna a'udzubikumullah. Syiah bertingkat-tingkat. Ada yang ekstrim sehingga sangat jelas kesesatannya, sangat jelas kekafirannya. Tetapi ada yang samar-samar karena mereka mencampurkan antara pemahaman pemahaman sunnah dan pemahaman bid'ah syiah, dicampur oleh mereka. Sehingga ucapannya seperti ucapan Husain al-Attas di Jakarta, berkata, bagaimana mungkin kami akan mengatakan, menghina Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar wa Umar adalah orang yang pertama masuk Islam, yang membela Rasulullah, yang selalu mengiringi Rasulullah SAW. Enggak mungkin orang berpura-pura Islam untuk diusir. Enggak mungkin orang berpura-pura Islam untuk dimusuhi. Karena di Mekah sedikit dimusuhi, diusir. Maka mereka para muhajirin tidak ada munafik. Lihat ikhwan ibn Azam, ucapannya kayaknya ahlu sunnah. Beberapa kaum muslimin tertipu. Beberapa orang-orang, bahkan dari kalangan ahlu sunnah, percaya, wah, bagus dia, pemikirannya gak seperti syiah. Ini ahlu sunnah ini. Nanti setelah pindah ke Madinah, baru muncul para munafikin. Apalagi yang masuk Islamnya setelah Islam menang. Hanya karena takut saja. Hanya karena begini. Seperti Abu Sufyan, Muawiyah, Khalid ibn al-Walid. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Na'udzubillah. Seakan-akan dia membela ahlu sunnah, membela Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, membela muhajirin seluruhnya. Tapi setelah itu mencerca para sahabat yang masuk Islam setelah fathu. Setelah menang, baru mau masuk Islam. Setelah menang, baru terpaksa masuk Islam. Ini mereka hanya begini, hanya begitu. Disebutkan nama-namanya. Ini sama saja Syiah Rafidah. Oh, ini mungkin Syiahnya Syiah Zaidiyah. Bukan, Rafidah. Tidak ada bedanya mencerca sekian sahabat dengan mencerca seluruh sahabat. Apa bedanya? Qul inna a'udzukum wa qumuz min syarri hati-hati. Justru yang seperti itu lebih menipu. Yang seperti itu lebih berbahaya karena lebih samar fitnahnya. Qul muslimin yang saya hormati. Maka ingat ayat tadi, memang tidak sama. Kita juga tidak menyamakan beliau-beliau dengan Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum, tidak tentunya. Bahkan berapa tingkatan di bawahnya? Yang pertama Khulafa' ar-Rasyidin, di bawahnya Al-Asrah Al-Mubasyirin bil Jannah, yang di bawahnya lagi adalah pengikut perang Badr, yang di bawahnya lagi Ahlu Bai'atur Ridwan, baru kemudian kaum muslimin yang masuk Islam sebelum Fathu, setelah itu baru yang masuk Islam setelah Fathu. Yang tadi yang sebelum Fathu, kemudian yang setelah Fathu. Demikian susunannya. Tetapi jangan lupa di akhir ayatnya Allah katakan wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masingnya kami jamin, kami janjikan pada mereka atau untuk mereka kebaikan-kebaikan al-husna. Maka jangan lancang mulut kita, jangan lancang mencerca mereka-mereka yang mereka walaupun masuk Islam setelah fathu, mereka berjuang, mereka berjihad, mereka mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya. Yang kata kalian wahai Syiah bahwa itu terpaksa, yaitu Abu Sufyan ikut dalam perang yang remuk di bawah pimpinan Khalifah Rashid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dilanjutkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan waktu itu terkena mata beliau sampai buta. Sebelum buta, dalam perang ketika itu anaknya di saf terdepan di pasukan berkuda. Khamilina a'azakumullah. Dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, di depan surga, di belakang itu neraka. Majulah engkau ke surga dan jangan mundur ke neraka. Itu ucapan beliau. Ucapan Abu Sufyan, yang kata kalian terpaksa masuk Islam. Hasuna Islamu, beliau masuk Islam dan baik Islamnya. Maka catatan penting bagi mereka-mereka yang bercerita sejarah, jangan lancang kalimatnya, jangan sampai mengentengkan kalimatnya ketika berbicara tentang musyrikin Quraisy di zaman Abu Sufyan belum masuk Islam. Jangan lancang. Musyrikin Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Fulan, disebut Abu Sufyan dan lain-lainnya dan abu-abu lainnya. Astagfirullah. Jangan sembarangan. Sebagian mereka ada yang masuk Islam, wa hasuna Islamu, dan bagus Islamnya. Harus diingatkan kepada kaum muslimin, jangan sampai yang terkesan ketika kafirnya, ketika masuk Islamnya kita tidak tahu. Ketika berjihad fisabilillah kita tidak tahu. Ketika terbunuh syahid kita tidak tahu. Ketika dia buta matanya fisabilillah kita tidak tahu. Anaknya bernama Yazid, tapi bukan Yazid bin Muawiyah, Yazid bin Abi Sufyan. Wahai anakku, majulah ke surga dan jangan mundur ke neraka. Ini khulunina azakumullah, tidak sama dengan mereka-mereka yang masuk Islam karena berpura-pura seperti munafikin di Madinah. Tidak sama, sangat berbeda. Apalagi Muawiyah menulis wahyu Rasulullah SAW, jadikan beliau penulis, ya, pencatat wahyu. Maka kalau kalian meragukan mereka, berbahaya. Akan meragukan pula catatan-catatan wahyu. Dan ini mengerikan. Kaum muslim yang saya hormati. Kembali kepada kitab kita. Bahwasanya susunan keutamaannya seperti itu. Sampai kepada mereka yang aslamu wa hajaru qabla al-fathi. Yang berinfak dan berhijrah dan berjihad qabla al-fathi. Afdal minal ladina aslamu wa hajaru ba'dal fathi. Dalilnya sudah kita sebutkan tadi dalam surat Al-Hadid. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullam wa'adallahu al-husna. Memang tidak sama kata Allah. Yang berinfak dan berjihad sebelum fatah itu mereka lebih utama dari yang berinfak dan berhijrah dan berjihad setelah fathu. Fahum yatafadalun, berarti mereka berbeda-beda keutamaannya, tapi mereka seluruhnya utama. Hasba sabiqatihim, keutamaan mereka sesuai dengan sabiqatihim, sesuai dengan siapa yang lebih dulu masuk Islam. Yang lebih dulu lebih afdal. Dan Allah sebut dengan kalimat sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansar. Hasba sabiqatihim fil Islam. Itu yang pertama. Wa hasba maqamihim fil Islam. Dan sesuai dengan kedudukannya dalam Islam. Sebagai apa? Seberapa perjuangannya? Munafiqin terlihat gamblang jelas. Jangan kalian percaya dengan subhat-subhat bodoh dari Syiah. Seperti beberapa tokoh Syiah di Pekalongan berbicara di Semarang. Ya memang dohirnya bagus Abu Bakar, Umar. Itu dohirnya. Batinnya kan kita gak tahu. Jangan-jangan batinnya begini. Jangan-jangan dalam hatinya mereka munafik. Jangan-jangan. Ini khonibin a'azakum wa tashkik. Peraguan. Ini adalah syubhat. Membikin orang ragu tentang para sahabat. Kita katakan pada mereka, iya. Memang hatinya kita gak tahu. Tapi Allah tahu hati mereka. Karena Allah tahu hati mereka, Allah bukakan satu persatu. Siapa munafikin? Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, kata Allah. Engkau wahai Rasul akan tahu mereka fi lahnil qaul. Engkau akan tahu siapa mereka para munafikin dari ucapan-ucapan mereka, dari ketergelinciran ucapan mereka akan kelihatan. Orang sedang bersyukur mendapatkan kemenangan. Orang ini nyeletuk, ah kemenangan apa? Kelihatan kan perbedaannya. Ketika kaum muslimin sedang gembira menyambut datangnya muhajirin, tiba-tiba nyeletuk para munafikin. Ah, orang paling rakus ketika makan, paling penakut ketika perang. Lihat tamu-tamu kita itu. Ketahuan. Sehingga sampai nama-nama mereka tercatat dalam sejarah. Karena ciri mereka sangat gamblang. Di antaranya dua perkara. Al-bukhl wa karahiyatul maut. Bakhil dan takut mati. Maka bisa terlihat siapa munafikin ketika ada perintah perang fisabilillah. Ketika ada perintah untuk infak dan sedekah akan terlihat ketika itu. Beralasan. Ya Rasulullah, inna buyutana aurah. Rumah kami perlu dijaga. Yang lain lagi berkata, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Kami sibuk dengan anak kami dan keluarga kami. Tolong mintakan ampun pada Allah. Kami enggak bisa ikut. Rasulullah SAW hanya percaya zahirnya saja. Ayah. Ghafarallahu lakum. Ya Rasulullah aku begini, ya Rasulullah aku begitu. Itu munafikin. Sangat-sangat-sangat terlihat. Dan terbedakan dengan para sahabat tadi. Apalagi al-ashrah al-mubasyirina bil jannah. Apalagi Abu Bakar wa Umar yang seperti pakaian Rasulullah SAW. Kemana saja bersama Rasul. Tidak terpisah. Apalagi Talhah ibn Ubaidillah. Yang menjadi tameng Rasulullah SAW. Tameng Rasulullah SAW. Ketika di perang Uhud. Ketika Rasulullah SAW terjatuh. Dan berdarah pipinya. Terkena batu. Dan kena lempengan besi. Semua panah dan tombak serta pedang-pedang mengarah pada Rasulullah SAW. Seluruhnya. Maka Talhah loncat. Kemudian menghalangi semua pedang dan tombak. Menghalangi semua panah-panah yang mengarah pada Rasulullah SAW. Melindungi Rasulullah SAW. Sampai terkapar dalam keadaan terluka dengan 70 luka lebih. Ada tusukan panah, tusukan tombak, sayatan-sayatan pedang di tubuhnya seluruhnya. Sehingga ketika datang Abu Bakar, radhiyallahu ta'ala anhu, Allah SWT menyatakan, dunaka Talha. Jadi itu, tolong dulu Talha. Diangkat Talha dalam keadaan sudah memiliki luka-luka 70 lebih. Terkapar di tangan dalam keadaan bersimbah darah. Dan setelah itu, tangan beliau lumpuh. Apakah seperti itu kepura-puraan? Ya hada. Apakah itu kepura-puraan? Kan ibn na'azakumullah. Kau muslim yang sangat hormati. Tidak mungkin dan tidak bisa kepura-puraan sampai mengorbankan nyawa. Sampai menjadikan dirinya sebagai tameng hidup. Rasulullah SAW menyebut beliau dengan sebutan-sebutan yang baik. Disebut dengan Faqr Uhud. Raja Wali Uhud. Karena tadi menyambar, melindungi Rasulullah SAW. Dikatakan Faqr Uhud. Dan juga beliau adalah orang yang dermawan, kaya, raya, dan murah. Memiliki harta, bingung. Kebanyakan. Dia bagikan kepada kaum muslimin. Ternyata ketika dia berdagang, kembali mendapatkan untung yang lebih banyak dari apa yang dia bagikan. Sampai ketika istrinya, yang namanya Su'da, radhiyallahu ta'ala anha, melihat suaminya dalam keadaan termenung, sedih, bingung. Ditanya, kenapa engkau wahai suamiku? Lihat, hartaku demikian banyaknya. Kata istrinya, kenapa bingung? Bagikan saja. Maka dia bagikan di jalan sampai sahar, sampai hampir subuh. Dihabiskan semuanya. Setelah itu, beberapa saat kemudian, dia menjual tanahnya. Ternyata laku dengan harga yang besar, yang hampir seimbang dengan harta yang dibagikan. Maka dia berkata, subhanallah, apa yang aku bagikan dengan apa yang Allah berikan, selalu lebih banyak apa yang Allah berikan. Khamilina azakumullah. Setelah itu dia kembali bagikan lagi. Maka Rasulullah SAW menjuluki dengan sekian julukan. Saqr Uhud, dijuluki dengan Talhah al-Jawad, dijuluki dengan Talhah al-Fayyad, dijuluki Talhah yang dermawan, dijuluki Talhah yang pemurah. Ini khunnuna azakumullah. Seorang yang mulia, seorang sahabat, dan 10 orang yang dijamin dengan jannah, orang-orang istimewa. Zubair ibn Awam, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya seluruh para anbiya memiliki hawari, dan hawariku adalah Zubair. Hawari Zubair, pembelaku adalah Zubair. Dan masing-masing barakallahu fikum, kalian sudah ketahui bagaimana Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.